Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata inna billahi amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas kebaikannya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat karunia dari sisinya. Salawat dan salam tidak lupa, semoga tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang salat. Setelah kemarin kita sampaikan keterangan para ulama seputar duduk di antara dua sujud, kita sampaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pendapat-pendapat yang kuat seputar itu. Berikutnya, kita masih pada permasalahan bangkit untuk menuju rakaat berikutnya. Seseorang yang sholat, ketika dia bangkit untuk menuju rakaat berikutnya, berdiri ke rakaat berikutnya, maka apakah dia bersandar di atas kedua telapak tangannya atau bersandar di atas kedua lututnya? Para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa dia berdiri di atas dada-dada kedua telapak kakinya. Dan bersandar di atas kedua lututnya. Ya. Berdiri di atas kedua kakinya, telapak kakinya, dan bersandar di atas kedua lututnya. Kecuali orang yang sudah tua, maka dia bersandar dengan kedua telapak tangannya di atas bumi. Mereka jumhur berpendapat demikian karena beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi sholati ala suduri qudamaihi. Beliau bangkit di dalam sholat di atas dada-dada atau kedua kaki beliau, kedua telapak kaki beliau, di atas dada-dada kedua kaki beliau. Tapi apa? Hadis ini dianggap sangat lemah sekali. Menurut sebagian ulama, Di dalam hadis yang lain, hadis Wa'il bin Hujr yang isinya apa? Wa'il bin Hujr melihat Nabi SAW idza nahada nahada ala rubbatayhi wa tamada ala fakhidhayhi. Beliau melihat Nabi SAW apabila bangkit, bangkit di atas kedua lutut beliau dan bersandar di atas kedua paha beliau. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Tapi hadis ini juga dilemahkan oleh sebagian ulama. Iya. Ini hadis-hadis seputar ini bersandar di atas lutut. Ini riwayat lemah. Riwayat lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wa fil nuhudi ala suduril qudamain, dan di dalam masalah apa? Bangkit di atas dada-dada kedua telapak kaki. Hadisun, itu ada hadis-hadis marfu'atun, yang marfu' yang dianggap sampai kepada Nabi. Tapi apa? Asaniduha, sanad-sanadnya laisat bilqawiyyati. Tapi sanadnya, sanad-sanadnya itu tidak kuat. Ajwaduha, yang paling bagusnya, hadisun mursalun. Hadis mursal, yang paling bagus. An Asim bin Kulaib, an abihi, dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya, yang paling bagus, menunjukkan hadis-hadis seputar itu semuanya lemah, bahkan ada yang lemah sekali. Iya, jadi pendapat jumhur itu dasarnya pendalilannya tidak kuat. Kemudian pendapat berikutnya, pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Hamad bin Zaid, Ishaq, juga Atha, dan jumhur kebanyakan ahli hadis, mereka berpendapat apa? Ya, dia bangkit, orang yang salah itu bangkit menuju rakaat berikutnya, ya. Ya tamidu biyadaihi, dia bersandar dengan kedua tangannya di atas bumi. Bersandar dengan kedua tangan, kelapa tangannya di atas bumi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis. Hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Malik bin Al-Huwairits, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a min as-sajdati ats-tsaniyati jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rafa'a, naik, bangkit untuk menuju rakaat berikutnya, dari sujud yang kedua jalasa beliau duduk. Wa'tamada 'alal ardi, dan bersandar di atas bumi, kemudian berdiri. Jadi kan di sini apa? Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilihat oleh sahabat Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika mau bangkit kepada rakan berikutnya, beliau bersandar di atas bumi. Ya. Kemudian baru berdiri. Ya. Inilah dalam riwayat yang lain, hadis dari hadis Ibn Umar, riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan wa idza qama, dan apabila beliau berdiri, min ra'ataini, dari dua rakaat, berarti menuju ke rakaat ketiga, rafa'a yadayhi afan, ini hadis yang lain. Ya, jelas apa? Itu pendalilan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan juga yang lainnya. Sebenarnya di sini ada satu permasalahan, yaitu apa? Tentang masalah ajen. Masalah ajen, sebagian orang memahami bahwa al-ajen itu seperti apa? Membuat adunan. Ya. Jadi ada-ada yang menyebutkan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ajen dalam sholat, yang maksudnya bersandar, dan dipahami sebagian orang itu dengan mengepal. Ya. Jadi kamu berdiri itu bersandar dan mengepalkan tangan. Iya. Ini ada hadis, hadis Ibn Abbas. Kana idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'alal ardi kama yadul ajin. Hadis Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila berdiri di dalam salatnya, beliau meletakkan kedua tangannya di atas bumi sebagaimana beliau meletakkan al-ajin. Al-ajin. Ini hadis ini apa? Diingkar oleh An-Nawawi rahimahullah tentang kesahihannya. Tentang kesahihannya. Hadis riwayat At-Tabarani ini diingkar oleh An-Nawawi tentang kesahihannya. Jadi dalam dari sisi hadis, masalah ajin ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Ya. Bagian memahami apa? Seperti orang yang bikin adonan, mengepal. Jadi maksud dengan ajen, atau ajin. Tapi ulama, sebagian ulama apa? Mengkritik hal itu. Ya. Bahkan siapa? Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan wa qala ba'dhum, sebagian mereka, sebagian ulama menyatakan apa? Al-ajin. Ajin adalah wa syaikhul kabir, orang tua, alladhi ya'tamidu idza qama hibatni yadaihi, yang dia bersandar apabila dia berdiri dengan perut kedua telapak tangannya. Bagian berarti apa? telapak tangan bagian dalam. Ya, bersandar ketika berdiri dengan telapak tangan bagian dalam. Itu ajin. Ya. Ini kata Ibnu Rajab. Ya. Walaysa huwa ajinul ajin. Dan bukan maksudnya apa? Orang yang bikin adunan dengan apa mengepal tangannya, tidak. Ini. Hadirin rahimakumullah. Yang jelas apa? Hadis sebentar itu lemah. Ya. Sebentar itu lemah. Ya, dengan demikian apa? Jika kita bangkit dari sujud atau menuju pada rakaat berikutnya, maka kita apa? Menyandarkan tangan kita di atas bumi, telapak tangan kita di atas bumi, kemudian baru berdiri. Ya, sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Ya, ada pendapat jumhur itu lemah, karena dalil-dalilnya lemah. Ya. Berikutnya termasuk pembahasan yang lain kita lihat dalam kitab dulu. Kita lihat perkataan Asy-Syaukani dalam kitab Adrarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah. Kata beliau rahimahullah, "Bama ada dzalika fasunanun." Maka selain itu, selain apa yang disebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya disebutkan dalam kitab ini, itu fasunanun. Itu adalah sunnah-sunnah sholat. Ya. Yeah. Ya, apa-apa yang disebutkan itu ada rukun, ada yang wajib sholat. Ya. Yang berupa, umumnya berupa perbuatan. Kemudian selain itu termasuk sunnah-sunnah sholat. Apa saja yang selain yang disebutkan, wahia, dan dia adalah ar-raf'u fil mawadil arba'ati, mengangkat. Apa maksudnya? Itu mengangkat kedua tangan dalam sholat pada empat tempat, pada tempat-tempat yang empat. Jadi kalau kita menghitung berapa kali kita mengangkat tangan di dalam sholat, itu sebanyak empat kali di empat tempat. Ini pendapat beliau dan ini pendapat yang benar. Iya. Kenapa yang benar? Kemudian yang kedua, Wad-dommu. Dom menggabungkan kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat berdiri dalam sholat. Ini hukumnya sunnah menurut beliau. Yang ketiga, salis atawajjuhu ba'da takbirati, tawajjuh setelah takbiratul ihram. Apa itu tawajjuh? Tawajjuh adalah al-istiftah, membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. itu termasuk sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Yang keempat, at-ta'awudz. Ta'awud. Mengucapkan apa? Ta'awud. Aska. Ta'awud itu apa? Bagaimana bunyi ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca surat itu hukumnya sunnah menurut beliau. Yang kelima, wata'minu. Mengucapkan amin. Itu nama sunnah. Itu masuk sunnah. Ya. Syekh Bukhari rahimahullah menyebutkan ada sebagian orang soda itu mengatakan apa? Siapa yang mengucapkan amin maka batal sholatnya. Ya, ini adalah perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Ya. Kenapa mereka menyatakan siapa yang mengucapkan amin nih itu batal sholatnya? Ya karena amin tidak termasuk Al-Quran, kan gitu. Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi yang jelas apa? Pernyataan mereka itu adalah batin, tidak benar. Iya. Kemudian yang keenam, wa qira'atu ghairil fatihati ma'aha. Bacaan selain surat Al-Fatihah bersama surat Al-Fatihah. Ya. Jadi membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah menurut beliau. Wattashahudul awsatu. Wattashahudul awsatu. Tashahud pertengahan atau tashahud awal. Hukumnya sunnah menurut beliau. Kemudian yang kedelapan, wal istirahatu. Duduk istirahah. Duduk istirahah. Pada rakaat berapa duduk istirahah? Ketika menuju ke rakaat berapa kalau duduk istirahah itu? Menuju ke rakaat sebelum rakaat berapa? Kedua dan keempat. Dua ada duduk istirahah. Ya. Wal kesembilan, wal adkarul waridatu fi kulli raknin. Zikir-zikir waridah yang disebutkan dari hadis Rasulullah SAW fi kulli raknin, pada setiap rukun dari rukun-rukun salat. Jadi zikir ketika rukuk, sujud, i'tidal, dulu di antara dua sujud. Ini menurut beliau termasuk sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Kemudian yang ke-10, wal isti'tharu minad du'a'i bi khairid dunya wal akhirah. Memperbanyak doa dengan kebaikan dunia dan akhirat. Memperbanyak meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Bima waroda, dan apa yang sudah disebutkan dalam hadis yang sudah tetap dari Rasulullah SAW. Babi malam yarid, dan dengan apa-apa yang tidak warid tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Pun boleh kita apa berdoa dengannya, tapi dengan bahasa Arab. Iya, karena di dalam solat. Jadi 10 hal, 10 perkara ini terhitung sunnah dari sunnah-sunnah solat menurut Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian perinciannya, yang pertama tentang mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, mengangkat kedua tangan di dalam solat, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kedua tangan beliau ketika memulai solat. Ya. Ini tentang apa? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ulama tidak berbeda pendapat, tidak ada yang menyelisih, semua sepakat tentang Nabi SAW melakukan hal itu. Iya. Apa tadi? Mengangkat tangan ketika apa? Aska. Mal kedua tangan ketika apa? Atau kodu air ketika takbiratul ihram. Ya. Itu disepakati bahwa apa? Nabi SAW mengatakan ketika itu. Hanya saja apa? Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Apa hukum mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Al-Jumhur, kebanyakan ulama berpendapat mengangkat tangan ketika itu istihbab, disukai. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa manqibaihi idza iftataha as-salata. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak beliau apabila memulai salat. Iya. Jadi ketika salat itu takbiratul ihram, dia pun mengangkat tangannya, kedua tangannya. Iya. Kemudian di dalam hadis Sahih Ibnu Hujr riwayat Imam Muslim disebutkan Wail bin Hujr radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah. Kemudian melihat Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau ketika beliau masuk dalam salat. Ketika beliau masuk dalam salat. Ya. Jadi kenapa Jumhur menyatakan mengatakan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah dan disukai? Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal itu berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Tidak ada perintah dari beliau untuk mengatakan ketika itu. Hanya perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Rasulullah berarti hukumnya hanya sunnah saja. Iya, hukumnya hanya sunnah. Tidak sampai wajib. Jika ada perintah baru dikatakan wajib, kan gitu. Menurut kaidah usul fikih. Ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang kedua tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Al-Auza'i Al-Humaydi Ibn Abi Syaibah Ibn Al-Madini dan riwayat dari Imam Ahmad dan ulama yang lainnya berpendapat bahwa mengangkat tangan di saat takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Iya. Apa dasarnya? Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah disebutkan. Dan hadisnya itu banyak, tidak hanya itu. Dan juga dari sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Juga karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu terus-menerus melakukan hal itu. Mengangkat kedua telapak tangan, kedua tangan ketika takbiratul ihram. Itu menunjukkan apa? Kalau beliau lakukan terus-menerus berarti hukumnya wajib kan gitu menurut pendapat yang kedua, pendapat siapa tadi? Al-Auza'i dan yang lainnya. Ini. Kemudian juga ada yang berpendapat. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang batalnya sholat bagi orang yang tidak mengangkat tangan. Tentang batalnya sholat orang yang tidak mengangkat tangan. Ya. Ini pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Ya. Kalau kita perhatikan itu di antara apa? Disunahkan dan wajib. Ya. Pendapat kedua pendapat ini kuat. Ya. Kalau tidak disunahkan ya wajib. Kemudian bagaimana sikap kita? Ya kita apa? Lebih tenang untuk tetap mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian perkara yang lain. Apa hukum mengangkat kedua tangan di dalam sholat ketika hendak rukuk dan ketika bangkit dari rukuk? Nah, kita hanya tahu apa kesimpulan. Kita membaca kitab kadang hanya tahu kesimpulannya. Tapi kita tidak tahu tentang perselisihan pendapat di dalamnya. Maka di sini kita akan sampaikan. Ya. Tentang mengangkat kedua tangan di dalam sholat ketika hendak rukuk maupun ketika bangkit dari rukuk. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Al-Jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika rukuk, ketika anda rukuk maupun ketika bangkit dari rukuk itu istihbaban, itu disukai, sunnah hukumnya. Ya, ini yang dikeluarkan oleh An-Nawawi dan juga dikeluarkan oleh Syekh bin Baz. Dikeluarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini berdasarkan dalil-dalilnya sudah berlalu, sudah kita baca. Ya. Jadi kelanjutan hadis tadi, hadis Ibnu Umar, wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'aha kadzalik. Ini dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari kelanjutan hadis tadi, wa idza kabbara liruku'i, dan apabila beliau bertakbir untuk rukuk, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, rafa'aha kadzalik, walaupun mengangkat tangan beliau seperti itu. Ya, beliau juga mengangkat tangan. Di dalam hadis Malik bin Al-Huwairits disebutkan, wa idza arada yarka'a rafa'a yadayhi, apabila beliau hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi, dan apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, bangkit dari rukuk, beliau pun apa? Mengangkat kedua tangan beliau. Iya. Ini dalil yang menunjukkan disunahkannya mengangkat tangan ketika hendak rukuk maupun bangkit dari rukuk. Iya. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat Abu Hanifah Muhammad bin Al-Hasan, Abu Yusuf Al-Thawri, Al-Sha'abi, Al-Nakhai, dan yang lainnya. Ya. Dan kebanyakannya adalah ulama-ulama Kufah. Mereka berpendapat apa? La tarfa'u inda ruku' wa la inda raf' min ar-ruku'. Ya. Tangan itu tidak diangkat ketika hendak rukuk dan tidak pula diangkat ketika bangkit dari rukuk. Ya. Jadi pendapat dua ini apa? Mau sujud, mau rukuk tidak angkat tangan, bangkit dari rukuk juga tidak angkat tangan. Ya. Ya. Kemudian di antara dalil mereka adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ra'a, melihat Rasulullah SAW hina iftatah shalah, ketika beliau itu memulai sholat, rafa'a yadayhi, mengangkat, beliau mengangkat kedua tangan beliau, hatta yuhadiya bihima udhunahi, sampai beliau sejajar dengan kedua tangan tadi dengan kedua telinga beliau. Tsumma lam ya'ud ila syai'in min dzalik hatta faragha min salatihi, kemudian beliau tidak mengulang kepada suatu pun darinya sampai beliau selesai dari sholat. Ya, berarti apa? Beliau tidak mengangkat tangan lagi telah mengatakan ketika takbiratul ihram, tidak mengangkat tangan lagi. Iya. Tapi hadis ini apa? Dilemahkan oleh sebagian ulama. Jadi ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya. Ini ada hadis yang dijadikan pendalilan oleh pendapat yang kedua ini pun, yang lainnya pun lemah. Yang lainnya pun lemah. Ini pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, mereka berpendapat tentang wajibnya hal itu, wajibnya mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Iya. Jadi kembali kepada seperti pendapat seperti pada pembahasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap wajib. Ini yang kuat. Itu tetap apa? Kita jangan keluar dari pendapat-pendapat ulama. Selama pendapat itu dalilnya sama-sama kuat, kita tetap mengamalkan hal ini, yaitu mengangkat tangan ketika mau rukuk dan juga ketika bangkit dari rukuk. Sebab apa? Pendapat yang kedua yang menyatakan tidak mengangkat tangan itu dalilnya tidak kuat, tidak sahih. Ya. Berikutnya tentang permasalahan mengangkat kedua tangan ketika mau berdiri dari rakaat kedua, ketika berdiri dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, apakah hal itu disyariatkan? Jadi ketika setelah tasyahud awal kan kemudian berdiri. Itu berdiri, ketika berdiri itu mengangkat tangan tidak? Ini. Ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini. Al-jumhur, kebanyakan ulama berpendapat hal itu tidak disyariatkan. Ya. Hal itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Ya. Berdasarkan apa? Hadis-hadis yang telah lalu, hadis Ibn Umar hanya menyebutkan apa? Nabi mengangkat tangan ketika apa? Takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika bangkit dari rukuk. Ya. Hanya itu yang disebutkan. Dan juga dalam satu lafaz hadis disebutkan, kana idza dakhala fi shalah, beliau apabila masuk dalam salat, rafa'a yadayhi, bila mengangkat tangan, nahwas sadrihi, ke arah dada, mengangkat tangan ke arah dada, wa idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, Apabila beliau rukuk dan mengangkat kepala dari rukuk, la yarfa yadayhi ba'da dzalika. Beliau tidak mengangkat kedua tangan setelah itu. Jadi beliau mengangkat tangan hanya ketika apa? Masuk sholat takbiratul ihram, juga ketika mau rukuk, kita bangkit dari rukuk. Setelahnya tidak. Hanya saja hadis ini apa? Adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang ia lemah, tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan landasan. Ya. Ini. Jadi pendalilan jumhur kurang terang, kurang jelas, bahkan ada yang lemah. Dan pendapat yang kedua, pendapat Imam Al-Bukhari, An-Nasai, Ibn Husaymah, Ibn Hibban, Ibn Mundir dan yang lainnya, juga termasuk An-Nawawi. Ya. Mereka berpendapat tentang disunahkannya atau disukainya untuk mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Ya. Apa dalilnya? Hadis Ibnu Umar. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Riwayat Imam Al-Bukhari dan juga An-Nasa'i. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min ra'ataini rafa'a yadayhi." Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu apabila berdiri dari rakaat kedua, berarti menuju ke rakaat ketiga, beliau rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan. Jadi ketika berdiri menuju ke rakaat ketiga, mengangkat kedua tangan setelah tasyahud awal, kemudian berdiri menuju ke rakaat ketiga itu, kemudian mengangkat tangan, sambil mengangkat tangan. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berapa banyak hadis yang menerangkan tentang mengangkat tangan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, menyatakan rawa raf'ul yadain anhu fi hadhil mawatin al-thalasah nahu 30 sahabian wa tafaqqa ala riwayatiha al-ashharah wa lam yasbut anhu khilafu dhalik. Jadi riwayat dari Rasulullah SAW tentang mengangkat kedua tangan di tiga tempat ini. Di tiga tempat ini, apa tiga tempat? Ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika balik dari rukuk, itu diriwayatkan sekitar kurang lebih oleh 30 sahabat. Yang meriwayatkan 30 sahabat Rasulullah SAW. Dan sepakat atas riwayat itu 10 orang. 10 orang sahabat yang dinyatakan masuk surga. Ya. Yeah. Tidak tetap darinya perselisihan hal itu. Jadi sudah diakui. Ini disepakati. Semuanya meriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan di tiga tempat itu. Oleh 10 siapa yang dinyatakan masuk surga. Kemudian pernyataan ulama yang lain. Nyataan ulama yang lain. Berkata Asy-Syaukani, "Wa ma 'inda takbir faqad rawa dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa 50 rajulan min ashabah, minhum al-asyrah al-mubasysyarah bil jannah." Iya. Adapun ketika takbir, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sungguh telah diriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sekitar 50 orang sahabat. Di antara mereka adalah 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Ya. Diberi kabar gembira dengan surga. Kemudian Asy-Syaukani juga berkata, "Wa marfu'u 'inda ruku' wa 'inda al-i'tidal minhu faqad rawahu siyadatun an 20 nafsan min ashabah." Adapun mengangkat tangan ketika ruku' dan ketika i'tidal dari ruku', maka sungguh telah diriwayatkan lebih dari 20 jiwa atau orang sahabat. Ya. Ini jika demikian, maka sudah sepantasnya untuk kita terima hadis tersebut, karena diriwayatkan oleh para sahabat, oleh banyak sahabat. Satu saja yang meriwayatkan selama itu sahih ya Rasulullah, kita terima. Apalagi banyak yang meriwayatkan. Ya. Jadi hendaknya kita apa? Mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram, juga ketika rukuk, bagi dari rukuk, kemudian pula ketika menuju ke rakaat ketiga. Iya. Dan masih ada penjelasan yang lain sebentar ini, insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.